إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pelajaran kitab الصيام dari kitab تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام karya al-imam al-bassam rahimahullahu ta'ala qala rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-rabi'u was-sab'una ba'dal mi'ah hadith ke-174 ini hadith yang pertama dari kitab siyam qala wa'an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan kalian dahulukan bulan Ramadan dengan satu hari puasa atau dua hari sebelumnya kecuali kepada orang yang terbiasa untuk berpuasa di hari sebelumnya maka berpuasalah atau diizinkan baginya untuk berpuasa qala rahimahullah al-gharib penjelasan dari kata dalam hadis ini la taqaddamu bi fathhi ta wa dal kalimat la taqaddamu ini harakatnya fathah pada huruf ta dan huruf dal ala hadfi ta il ma'rud ta il mu'aridah li anna aslahu la tataqaddamu di mana dihapus ta al-mu'aradah li'anna aslahu karena sungguhnya asalnya adalah la tataqaddamu jadi ta'nya ada dua kemudian dihapus satunya al-mu'aradah qala rahimahullah al-ma'na al-ijmali makna hadith secara keumuman asy-syari'ul hakim yuridu at-tamyiza bainal ibadat wal 'adat wa yuridu an yumayyiza baina furudil 'ibadat wa nawafilha liyahsul al-farqa baina hadha wa dhak pendiri syariat yang maha bijaksana yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk membedakan antara ibadah dan juga kebiasaan dan juga dibedakan antara kewajiban dari ibadah dan juga ibadah-ibadah yang sunnah agar semua itu nampak terlihat perbedaannya, sehingga dibedakan antara bulan Syaban dan bulan Ramadan dengan cara ini, jangan didahului. Lidza fa innahu naha an taqaddum syahr Ramadan bi siyam yawmin aw yawmain aw nahwi dzalik. Oleh karena itu telah dilarang untuk mendahulukan puasa Ramadan dengan satu hari ataupun dua hari sebelumnya. Liyakuna muftiran musta'iddan li siyami syahr Ramadan. Tujuannya adalah agar seseorang dia berbuka, tidak berpuasa, untuk bersiap, mempersiapkan diri memasuki puasa-puasa di bulan Ramadan. Illa man kana lahu 'adah, kecuali bagi orang-orang yang memiliki kebiasaan, min saumi yaumin aw min saumin ka yaumil khamisi awil itsnaini aw qada'in tadayaq waqtuhu. Kecuali orang-orang yang memiliki kebiasaan berpuasa sunnah seperti puasa hari Senin dan Kamis, ataupun puasa wajib seperti qada, di mana waktunya telah sempit. Au nadhrin lazimahu, ataupun juga puasa nadhar yang dia telah mewajibkan atasnya. Seseorang bernadhar akan berpuasa di bulan Syaban tanggal 29 misalkan, maka dia wajib menunaikannya dan dia berpuasa di hari tersebut. Falyasumhu li'annahu ta'allaqa bisababihi, maka dia berpuasa karena ini semua berkaitan dengan sebab. Bikhilafi nafli siyamil mutlaq faqallu ma fihi al-karahah, berbeda dengan puasa yang sunnah yang mutlaqah, maka ini hukum yang paling ringannya adalah al-karahah, makruh. Nanti akan dijelaskan berkaitan dengan puasa sehari ataupun dua hari sebelum pasti diketahui bulan Ramadan. Ini dalam pembahasan puasa di hari syak atau puasa di hari yang ragu. Naam. Maka ini hukumnya adalah diharamkan. Qala rahimahullahu ta'ala, ma yukhadhu minal hadith, faedah yang diambil dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama, an-nahyu an taqaddumi Ramadan bi siyami yawmin aw yawmaini. Larangan dari syariat Islam untuk mendahului puasa Ramadan satu hari ataupun dua hari sebelumnya. Al-thani, yang kedua, ar-rukhsatu fi dhalika liman sadafa qabla Ramadan lahu 'adatun yaum lahu 'adatu siyam ka yaumil khamisi wal itsnain. Diberikan rukhsah, kelonggaran pada permasalahan tersebut bagi orang-orang yang mereka terbiasa memiliki kebiasaan puasa kemudian bertepatan dengan satu hari atau dua hari sebelum Ramadan, seperti puasa Senin dan Kamis. Qala ats-tsalits, yang ketiga, faedah yang ketiga, min hikmati dzalik, di antara hikmahnya adalah, wallahu alam, tamyizu faraidil ibadat min nawafilha, membedakan antara kewajiban dan juga amalan-amalan yang sunnah. Wal isti'dad li Ramadan binasyatin wa raghbatin, dan juga untuk mempersiapkan puasa di bulan Ramadan dengan semangat dan tekad yang kuat. Wal yakuna siyam syi'ar dhalika asyhar al-fadilu al-mumayyazu bihi, dan juga di antara hikmahnya adalah guna menjadikan puasa itu sebagai syiar dari bulan yang utama tersebut yang telah dibedakan. Ini hadis yang pertama berkaitan dengan larangan untuk mendahului puasa dalam rangka berhati-hati, nam atau dengan tujuan yang lainnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan nanti akan dijelaskan bahwasanya ketika seorang memasuki bulan Ramadan, ini dapat diketahui dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan ru'yah, melihat hilal. Kemudian yang kedua adalah dengan ketika tidak terlihat hilal, maka disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dengan dua cara inilah syariat telah menetapkan bagaimana kita memasuki bulan Ramadan. Qala rahimahullahu ta'ala, al-hadithu al-khamisu was-sab'una ba'da al-mi'ah. Hadith ke-175. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaykum faqduru lah. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Melihatnya di sini yang dimaksud yaitu melihat hilal. Ketika kalian melihat hilal di awal bulan atau di akhir bulan Sya'ban, maka berpuasalah untuk bulan Ramadan. Dan apabila kalian melihat hilal di akhir bulan Ramadan memasuki bulan Syawal, maka berbukalah. Selesai dari bulan Ramadan. Fa in hum 'alaikum faqduru lahu. Dan apabila hilal tersebut terhalangi oleh penutup mendung, cuaca yang hujan, atau gerimis atau yang semisalnya, maka hitunglah dia. Perkirakanlah dia. Qala rahimahullahu ta'ala al-gharib, ghumma alaikum bil bina'i lil majhuli istatara alaikum bihajibin. Ghumma alaikum ini fi'il, kata kerja yang dimabnikan dalam bentuk majhul atau negatif. Yang dimaksud yaitu istatara, tertutup dari kalian, bihajibin, dengan hijab. Dan kalimat humma ini diambil dari kata min ghayyama. Ya, dari kata fi'il madinya itu yang maklumnya ghayyama. Wa ghayyarahu, kemudian dirubah menjadi majhul menjadi ghumma bidammil ghaini al-mu'jamah wa tashdidil mim. Qala rahimahullah, faqduru lahu. Kalimat faqduru lah, ya'ni qaddaru lahu fil hisab. فَأَكْمِلُ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. Yang dimaksud yaitu hitunglah dengan al-hisab, yaitu dengan kalian menyempurnakan bilangan Syaban sebanyak 30 hari. وَقِيلَ مَعْنَهُ اِقْدُرُوا ضَيِّقُوا. Ya, dan disebutkan makna yang lainnya yaitu اِقْدُرُوا adalah ضَيِّقُوا, persempitlah. Bi ayyudayyiqu ala Sya'ban fayaj'al 29 yawma, dijadikan menjadi 29 hari. Wa ala hadaini at-tafsirain hasala al-khilaf al-ati. Dikarenakan dua tafsir ini maka terjadi khilaf dari makna kalimat ini. Wa yajuzu ad-dhamm wal kasr fi dal uqduru lahu, boleh di dhammah dalam kalimat uqduru lah dalnya, ataupun pula di kasrah. Ya, iqdiri lahu, iqdiru lahu. Dan yang benar adalah yang pertama, yang mengatakan bahwasanya disempurnakan 30 hari. Nanti akan disebutkan oleh al-musannif. Qala rahimahullahu taala al-ma'na al-ijmali. makna hadis secara keumuman. Ahkamu syar'i asy-syarif tubna 'alal asli. Fala ya'dilu anhu illa biyaqinin. Hukum-hukum syariat yang mulia ini telah ditetapkan di atas pokok landasan yang baku. Ya. Maka tidak akan berubah atau bergeser kecuali dengan kepastian. Ya. Jadi bulan Syaban itu dihukumi dengan kepastian untuk pindah ke bulan Ramadan. Tidak bisa dibangun dengan keraguan. Nah. Wa min dzalika annal asla baqa'u Syaban. Dan diantaranya yaitu hukum asalnya adalah tetap seseorang atau tetap waktu tersebut pada bulan Syaban. Wa anna dzimmata bari'ah min wujubis syiyam. Dan sesungguhnya secara tanggungan kita terbebas dari kewajiban puasa. Madama anna Syaban lam tukmal iddatahu 30 yawma. Selama Syaban tersebut belum disempurnakan jumlahnya atau harinya sebanyak 30 hari. Fayu'lam annahu intahad. Ya, maka ketika sudah sempurna barulah diketahui ya, selesai bulan tersebut. Aw yara hilal Ramadan, ataupun diketahui dengan melihat secara langsung hilal masuknya bulan Ramadan. Fayu'lam annahu dakhala. Maka ini pun ya, telah diketahui dengan pasti bahwa telah masuk. Walidha fa'inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ana tasiyamu syahri Ramadan wa fitrihi bi ru'yatil hilal. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikat anata, mengikat ketetapan puasa di bulan Ramadan ataupun berbukanya itu dengan melihat hilal. Berbuka yaitu selesai dari puasa. Ya, selesai dari puasa masuk di bulan Syawal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikat perkara tersebut dengan ru'yatul hilal. Fa in kana hunaka mani'un, maka ketika di sana terjadi penghalang, min ghaimin, dari mendung, au qatrin atau gerimis, au nahwihima atau semisalnya, amarahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin ayyaqdiru hisabah, untuk menghitung harinya, yaitu menghitung sempurna 30 hari di bulan Syaban. Wadhalika bi ayati musyaban 30 thumma yasumu, yaitu dengan menyempurnakan bulan Syaban 30 hari kemudian mereka berpuasa. Li'anna hadza bina'un 'ala asli baqa'u makan 'ala makan. Karena ini adalah berdiri di atas pondasi pokok kaidah, yaitu apa? Seseorang itu atau hukum itu 6 dikembalikan pada asal perkara tersebut. Ya, pada asal atau pada hukum asalnya. Kemudian setelah itu masuk pada ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam masail yang berkaitan dengan hadis dalam hadis ini. Dan intinya di sini disebutkan masail yang berkaitan dengan masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan itu dengan apa? Yang rajih bahwasanya masuknya bulan Ramadan dengan dalil-dalil yang sahih itu dengan ru'yah. Dengan melihat langsung munculnya hilal. Bukan dengan al-hisab, dengan perhitungan. Ya, hisab di sini yaitu seseorang menghitung waktu bulan. Nah, bukan menghitung dengan yang dimaksud yaitu menyempurnakan 30 hari Syaban. Mereka menghitung tanggal 1 terjadinya pada hari ini, tanggal 30 terjadinya pada hari ini. Nah, tanpa melihatnya atau tanpa melihat hilal. Kemudian ketika telah terlihat hilal, maka diwajibkan atas kaum muslimin ya, untuk berpuasa. Ketika tidak melihat hilal, maka disempurnakan sebanyak 30 hari. Dan kita tinggal di negara yang walhamdulillah bersama dengan pemerintah yang berjalan di atas maslak al-hilal. Mereka berjalan di atas metode penetapan bulan Ramadan dengan cara melihat hilal. Dan ini termasuk kemudahan bagi kaum muslimin, di mana mereka akan menetapkan ya, pada titik-titik tertentu. Nah, di negeri kita melihat hilal secara langsung. Ketika terlihat, maka mereka akan mengumumkan pada rakyatnya, pada kaum muslimin, untuk berpuasa. Dan ketika mereka tidak melihatnya, maka mereka akan menyempurnakan sebanyak 30 hari. Kemudian selanjutnya dari pembahasan ikhtilaful ulama, yaitu berkaitan dengan permasalahan siyamu yaumish syak, berpuasa di hari yang ragu. Nah, berkaitan dengan berpuasa di hari yang ragu, tadi telah kita sebutkan di hari ke-29 atau ke-30. Nah, di bulan Syaban, maka ini hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Dan ini menyelisih dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya sebagaimana telah disebutkan. Ya, la tataqaddamu. Jangan kalian atau la taqaddamu, jangan kalian mendahului puasa di bulan Ramadan dengan satu hari ataupun dua hari sebelumnya. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, beliau menjelaskan terkait dengan makna dari hadis ini. Fihi tasrih, dalam hadis ini terdapat penjelasan yang sangat jelas. Bin nahyi an istiqbali Ramadan bisaumi yaumin aw yaumaini. Liman lam yusadifu ibadah aw liman lam yusadif al-adat lahu fa innahu haram. Terdapat penjelasan yang sangat jelas bahwasanya Nabi telah melarang untuk menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa satu hari ataupun dua hari sebelumnya. Nah, kecuali kepada orang-orang yang terbiasa berpuasa. Dan apabila dikerjakan, bagi orang yang tidak berpuasa atau tidak terbiasa untuk berpuasa, maka hukumnya adalah haram. Orang yang terbiasa semisal dengan melaksanakan puasa tadi, Senin Kamis, atau puasa di puasa Dawud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Nah, maka ketika bertepatan dengan tanggal 30 Syaban dan ini belum terlihat hilal, maka diperbolehkan baginya untuk berpuasa. Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarh Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwasanya larangan dalam hadis ini as-sahih annahu litahrim. Pendapat yang tepat bahwasanya larangan tersebut adalah haram. Tadi disebutkan oleh al-musannif paling ringannya adalah makruh. Namun dari yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, yang sahih, yang tepat adalah haram. Jadi tidak boleh sama sekali untuk berpuasa di akhir ya bulan Syaban. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Nah, kemudian di antara permasalahan yang lainnya dari ikhtilaful ulama berkaitan dengan permasalahan ketika telah lihat hilal, terlihat hilal di suatu tempat atau di suatu negara, apakah diwajibkan untuk seluruh negara yang ada di muka bumi ini, negara-negara kaum muslimin, untuk berpuasa dengan negara tersebut? Ya, bisa difahami. Jadi ketika satu tempat melihat hilal kemudian diumumkan, apakah diwajibkan untuk negara yang lainnya secara keseluruhan untuk berpuasa, ataukah masing-masing negara tersebut memiliki waktu tersendiri atau matla' tersendiri? Di sini beliau sebutkan cukup panjang, dan wallahu ta'ala alam, yang rajih dari permasalahan ini, dan ini juga terjadi khilaf yang sangat panjang di kalangan al-fuqaha. Ya, mereka berselisih pendapat apakah pendapat yang kedua atau yang pertama. Dan wallahu ta'ala alam, yang rajih dan juga musannif merajihkan bahwasanya diwajibkan atas tempat-tempat yang sama matla'nya mereka, ya, persamaan apa? Terbitnya hilal, waktu-waktu yang sama di negeri-negeri yang terbitnya hilal itu satu matla', satu waktu. Maka di sini diwajibkan atas mereka. Ya, diwajibkan atas mereka. Nah, misalkan kita berbeda dengan matlaknya dengan negara misalkan di Afrika misalkan. Ya, ini berbeda. Kita malam hari, di Afrika masih siang hari. Ya, masih siang hari. Atau yang semisalnya, al-muhim ketika berbeda maka ya, memiliki hukum sendiri. Nah, apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumuhu fasumu." Apabila kalian melihatnya, sumu liru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal tersebut. Nah, dan ini pendapatnya madhab dari Syafi'iyah. Kemudian juga dirojihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Kemudian juga dirojihkan oleh Ibnu Utsaimin dan juga pengarang Al-Musannif dari kitab Tafsirul Alam. Wallahu ta'ala alam. Dengan pendapat ini, apabila misalkan negara Saudi Arabia menetapkan hilal dan mereka telah melihat, ya maka negara kita mencari terlebih dahulu, ya mencari dan menetapkan. Nah, kemudian kita lihat sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, dengan pendapat ini, ketika mengambil dengan pendapat yang pertama maka diwajibkan kepada seluruh negara kaum muslimin. Dan pendapat yang kedua ini pun lebih mendekati dengan al-haq dikarenakan apa? Dikarenakan ya mereka bisa berpuasa bersama kaum atau pemerintah-pemerintah kaum muslimin di negerinya. Wallahu ta'ala alam. Qala rahimahullah ta'ala, ma yukhadhu minal hadith. Ini selesai dari ikhtilaful ulama. Faedah-faedah yang diambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, al-awwal, anna siyama syahr Ramadan mu'allakun bi ru'yatin nas aw ba'dihim lil hilal. Sesungguhnya memulai puasa di bulan Ramadan ini berikatan atau berkait dengan melihatnya manusia atau sebagiannya mereka dengan hilal. Nah, inilah yang telah ditetapkan oleh syariat. Waradda Ibnu Daqiq al-'Aid ta'liqul hukm bihi 'ala hisabi al-munajjimin. Dan al-Imam Ibnu Daqiq al-'Aid beliau telah membantah tentang orang-orang yang ahli perbintangan. Ahli ilmu hisab, ya, telah dijelaskan kesalahan-kesalahan mereka, kekeliruan mereka dalam ya mengamalkan hal tersebut, menghitung waktu dengan tanpa melihat hilal. Wa bayyana as-Sun'ani annahu law tawaqqafa al-amr 'ala hisabihim lam ya'rifhu illa qalil minan nas. Dan al-Imam as-Sun'ani juga menjelaskan apabila digunakan cara mereka ya, dari ilmu-ilmu ahli hisab tadi, digunakan ilmu mereka untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan, maka sesungguhnya ya dengan cara itu, dengan cara ilmu tersebut, tidaklah semua manusia itu mengerti tentang atau memahami tentang ilmu tersebut. Berbeda dengan ru'yah. Ya, kalau ru'yah ini tentunya mudah, bahkan hampir seluruh manusia bisa ya mengamalkannya. Nah, bisa mengamalkannya. Adapun dengan perhitungan, bagaimana cara menghitung bulan untuk tahun depan, untuk tahun berikutnya, tentu sangat sedikit sekali manusia yang bisa mengilmui ya tentang hal tersebut. Adapun dengan ru'yah, maka ini sangatlah mudah. Wasyar'u mabna ala aw wasyar'u mabniyun ala ma ya'rifu al-jamahir. Dan syariat ini telah dibangun di atas apa? Di atas segala yang memudahkan bagi mayoritas manusia. Ini faedah yang pertama. Dan dari sini juga kita dapatkan faedah apa? Batilnya atau salahnya dari apa? Perhitungan ilmu hisab. Karena ini berselisihan dengan syariat. Qala ats-tsani, faedah yang kedua. Wa kadzalika al-fitru mu'allakun bidzalik. Dan juga waktu berbuka dari bulan Ramadan ini juga berkaitan dengan ru'yah. Berkaitan dengan ru'yah. Dan permasalahan ru'yah ini ada pembahasannya di kalangan al-fuqaha, ya ini diterima oleh persaksiannya orang yang adil. Naam, orang yang adil dari kaum muslimin. Apa itu orang yang adil? Orang yang adil adalah orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban dan tidak terjatuh dalam perkara dosa besar dan tidak terus-menerus dalam perkara dosa kecil. Ini orang yang seorang muslim yang adil. Naam. Diterima di apa dengan dua persaksian. Ketika masuk di bulan Ramadan diterimanya dengan dua persaksian. Qala ats-tsalits, yang ketiga, annahu illam yara al-hilal lam yasumu illa bitakmili Sya'ban 30 yawma. Ya, ketika tidak terlihat hilal sama sekali maka mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa kecuali dengan menggenapkan Sya'ban 30 hari. Wa kadzalika lam yuftiru illa bitakmil Ramadan 30 yawma. Kemudian juga sebaliknya, untuk berbuka dari bulan Ramadan ini pun harus disempurnakan selama 30 hari ketika tidak melihat hilal di bulan Syawal. Al-muhim, kesimpulannya adalah yaitu semua perpindahan bulan dalam syariat Islam itu ditentukan dengan al-hilal. Nah, mengapa terlihat sangat nampak sekali di bulan Ramadan? Dikarenakan ya bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya terdapat kewajiban ibadah untuk berpuasa. Adapun di bulan-bulan yang lainnya ini tidak ada. Kecuali di bulan Muharram. Ya kan? Muharram. Yang terdapat apa? Puasa Arafah. Dzulhijjah, na'am. Afan. Dzulhijjah. Dan juga di bulan Ramadan. Dan dua bulan ini dalam setahun, dalam 12 bulan ini sangat tampak sekali. Ya, terkait dengan permasalahan ru'yah. Adapun di bulan-bulan yang lainnya ini tidak terlalu terlihat. Qala rahimahullah ta'ala Ar-Rabi, yang keempat, annahu in hasala ghaimun au qatrun, apabila terjadi mendung, cuaca yang tidak baik, gerimis dan semisalnya, qaddaru iddata Sya'ban tamam 30 yawma, maka disempurnakan bulan Sya'ban itu sebanyak 30 hari. Wa qala sam'ani jumhur fuqaha wa al hadith ala anna al murad min faqduru lahu ikmal iddat Sya'ban 30 yawma kama fassarahu fi hadithin akhar. Ya, dan jumhur al fuqaha, mayoritas dari al fuqaha, mereka telah bersepakat, dan juga al hadith, bahwasanya yang dimaksud yaitu adalah menyempurnakan Sya'ban sebanyak 30 hari. Qala al khamis, faedah yang kelima, annahu la yusamu yawm 30 min Sya'ban ma'al ghaimi wa nahwihi, bahwasanya tidak diperbolehkan puasa di hari ke-30 dari bulan Sya'ban ketika tidak terlihat atau terjadinya mendung di hari tersebut. Wallahu ta'ala alam. Atau juga tanggal 29, dua hari di bulan Sya'ban di akhir. Dan tadi telah kita sebutkan, kita ini berjalan di atas atau bersama dengan pemerintah kaum muslimin yang mereka berjalan di, ya, dengan cara ru'yatul hilal. Ini sangat mudah sekali, sangat dimudahkan sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya berkaitan dengan pembahasan sahur. Ini sudah selesai kita dari memasuki waktu puasa di bulan Ramadan. Kemudian sebelum memasuki pembahasan sahur, maka di sini tidak sebutkan terkait dengan pembahasan niat. Berkaitan dengan permasalahan niat untuk berpuasa. Nah, bagaimana niat untuk berpuasa? Berkaitan dengan hukumnya, niat untuk berpuasa ini termasuk dari kewajiban atau rukun, ya, dari berpuasa. Nah, seseorang harus berniat untuk berpuasa. Bagaimana niatnya? Ayyataqid wa ya'zim ayyasuma ghadan min Ramadan. Seseorang bertekad dan, ya, berkeyakinan atau berniat dalam hatinya untuk berpuasa di hari esok dalam rangka puasa Ramadan. Ini penting sekali, dalam rangka puasa Ramadan, tidak dengan niat puasa yang lainnya. Ketika seseorang berniat di malam hari, kemudian dia niatkan puasanya bukan Ramadan misalkan, maka ini tidak sah. Puasanya itu tidak bernilai Ramadan dan teranggap dia telah membatalkan puasa tersebut di hari pertama Ramadan. Maka penting sekali diniatkan untuk apa? Untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wa dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Ya, dalilnya hadis Umar yang telah diketahui, yaitu segala suatu amalan itu dengan niatnya. Al-Imam As-Sa'di menjelaskan berkaitan dengan permasalahan ini, wa yajibu tabyitun niyyah li siyamil fardhi. Dan diwajibkan untuk menetapkan niat di malam hari. Di malam hari. Ya, sebelum apa? Sebelum waktu subuh. Sebelum masuknya waktu subuh di hari pertama, maka diwajibkan untuk meniatkan malam meniatkan puasanya di malam harinya untuk menunaikan puasa wajib, puasa Ramadan. Wa amman nafl fa yajuzu bi niyatin minan nahar. Adapun puasa sunnah, maka diperbolehkan berniat di siang harinya. Berkaitan dengan niat di bulan atau di puasa wajib, maka itu di malam hari. Adapun puasa sunnah, misalkan seorang terbangun ya di waktu yang telah selesai sahur, waktu azan misalkan, dan dia telah berniat untuk apa? Untuk berpuasa sunnah misalkan, maka ini juga diperbolehkan. Ataupun dia tidak berniat sama sekali dan dia telah terlewatkan dari waktu sahur, maka apa? Kalau di puasa sunnah ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Adapun terkait dengan puasa yang wajib, maka tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Dan niat ini telah kita sebutkan adalah apa? Amalan kalbu, amalan hati. Maka tidak benar melafadzkan niat dengan lisan. Sama sekali ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permasalahan yang berikutnya yang berkaitan dengan setelah kita berniat, maka apakah diwajibkan untuk berniat di setiap harinya? Hari pertama, hari kedua, di malam harinya terus berniat, ataukah dicukupkan dengan hari pertama saja? Jadi hari pertama dia berniat sudah, kemudian lanjut ke 30 hari selanjutnya itu sudah tidak perlu dia memperbarui niatnya. Nah, puasa saja sudah. Ataukah dari pendapat yang pertama tadi diharuskan untuk memperbarui terus menerus. Jadi setiap malam harus diingat besok puasa yang kedua, yang ketiga dan seterusnya dari puasa Ramadan. Wallahu ta'ala alam, dari kedua pendapat ini yang lebih mendekati kehati-hatian, dan kedua pendapat ini memiliki masing-masing dalil dan juga memiliki salaf juga masing-masingnya. Namun yang lebih mendekati dengan kehati-hatian dari melihat dalil, yaitu adalah seseorang untuk memperbaharui setiap harinya. Jadi di setiap harinya diperbaharui niat tersebut untuk berpuasa di esok harinya. Dan niat itu sangatlah bukan suatu perkara yang berat, ya. Untuk niat sendiri itu bukan suatu perkara yang berat. Adapun ikhlas itu perkara yang perlu perjuangan, perlu ya dia apa mujahadah, perlu sungguh-sungguh. Adapun niat sendiri ini sangatlah mudah. Sangatlah mudah sekali. Seseorang misalkan sudah puasa sehari bulan Ramadan. Kemudian di esok harinya. Di esok harinya, di malam harinya atau setelah berbuka, dia sudah menyiapkan untuk sahur. Kemudian dia juga sudah menyiapkan aram misalkan. Dia menyiapkan keluarganya untuk nanti dibangunkan di sebelum waktu sahur. Ini semua sudah masuk dalam kategori niat. Ya, wallahu ta'ala alam. Sudah berniat ini berarti. Dia sudah berniat untuk puasa di hari besoknya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukup sekian untuk permasalahan terkait dengan sahur ini, kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.